Ta'ala, ya, beliau dikenal, ya, baik oleh kawan maupun lawan, ya, sebagai imam spesialisasi, ya, penyakit hati dan juga penyakit badan. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ya, karya-karya beliau barakallahu fikum, ya, di antaranya apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini, yaitu Al-Wabil Sayyib min Kalami Tayyib, ya, ini salah satu, ya, nasihat, resep terapi bagi, ya, penyakit hati, ya, yang ada tentunya pada, ya, tubuh kita. Nah, salah satunya di antara sekian kutub kitab-kitabnya Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, maka salah satunya adalah kitab ini, ya, yang mana kitab ini barakallahu fikum, ya, berisikan tentang pengobatan, terapi terhadap penyakit-penyakit hati yang ada pada diri kita barakallahu fikum. Demikian pula kitab beliau yang fenomenal juga, yang lebih khusus membahas tentang penyakit fisik badan, ya, seperti karya beliau itu apa, At-Tibun An-Nabawi, ya. Nah, sehingga para ulama, ya, rahimahumullah au hafizahumullah, ya, mereka sangat menyarankan, ya, seperti Al-Allama Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah, ya, ketika beliau ditanya, nah, ya, atau ketika beliau dimintai nasihatnya, maka ketika beliau mengatakan, setelah mengatakan bertakwalah kepada Allah, ya, berjalanlah di atas Al-Quran dan Sunnah, kemudian pelajarilah, ya, kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, kitab-kitabnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumullah. Nah, ya, langsung disebutkan oleh beliau Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Artinya apa? Ya, di dalam perjalanan menuntut ilmu, peran daripada a'imah ini, ya, khususnya bagi Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, ya, memiliki arti yang begitu besar. Ya, tentunya beliau menasihatkan kita untuk membaca kitab-kitab karya-karya ulama yang disebutkan tadi, beliau juga sudah menelaahnya. Artinya apa? Ya, manusia di zaman sekarang ini tepat, cocok, ya, untuk, ya, memfokuskan diri mempelajari daripada kitab-kitab karya para ulama tersebut. Nah, bukan berarti tidak mempelajari kitab-kitab para ulama yang lainnya, tidak. Ya, namun jangan lupakan, ya, mungkin maknanya demikian, jangan lupakan untuk mempelajari kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim, demikian pula Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumullah ta'ala. Nah, walhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kekuatan dan kenikmatan dari Allah untuk masih bisa melanjutkan daripada membaca kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yaitu Al-Wabil Sayyib min Kalami Al-Qayyim. Baik, ikhwan fil din rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala telah menjelaskan kepada kita bahwasanya, ya, kondisi manusia, kondisi hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu memang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala membawa beberapa sifat yang bisa, ya, yang bisa melemahkan hamba itu sendiri. Ya. Ini, ya, tanda dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya manusia itu lemah, butuh pertolongan. Ya. Sehingga, ya, ada yang namanya hawa nafsu, ya, na'am, demikian pula, ya, ada namanya tabiat, ya, pembawaan diri, ya, na'am, Dan tidak hanya itu pula, barakallahu fikum, ya, Allah Subhanahu wa taala juga menakdirkan hamba tersebut yang memiliki jiwa-jiwa tersebut, jiwa-jiwa yang condong kepada hawa nafsu, ya, kepada hal-hal yang jelek, perbuatan yang buruk, itu diberi teman, ya, ataupun diberi, ya, pendukung dari luar, yaitu siapa? Iblis la'nallahu alaih. Nah, sehingga demikianlah kondisi hamba Allah Subhanahu wa taala begitu lemah. Maka barang siapa yang sudah mengetahui kondisi manusia yang lemahnya seperti ini, namun dia tidak mau bangkit meminta pertolongan Allah, meminta bantuan Allah, merasa bangkrut, merasa miskin, merasa lemah di hadapan Allah, jika ada manusia yang tidak mau melakukan hal yang seperti ini, ya subhanallah, ya, begitu sombongnya dia. Bahkan kesombongannya bisa saja melebihi iblis laknatullah alaih. Iblis jelas-jelas dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia faham terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia mengerti bahwa dia akan bisa menghindar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan dia menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sehingga bahkan dia bersumpah dengan nama Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan anak manusia. Nah, sehingga barakallahu fikum, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan diri kita ini sebagai hamba yang fakir di hadapan Allah. Hamba yang muflis, yang bangkrut di hadapan Allah. Ya. Hamba yang senantiasa iftiqar, butuh, ya, akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sehingga hamba-hamba yang seperti inilah yang na'am senantiasa, ya, mendapatkan, ya, perhatian dari Allah Subhanahu wa taala untuk ditolong dan dirahmati, barakallahu fikum. Kemudian pada pertemuan yang lalu pula, selain Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bagaimana lemahnya manusia dengan membawa sifat-sifat yang bisa memudaratkan dirinya sendiri, barakallahu fikum, maka Allah Subhanahu wa taala juga, ya, tidak membiarkan hamba tersebut begitu saja. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Maha Adil ini, yang Maha Rahmat ini, ya, memberikan pertolongan bantuan kepada hamba-hambanya, ya, dengan diturunkannya tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Diturunkannya tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim di antaranya adalah yaitu rasul, utusan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala pilih manusia tersebut, ya, membawa risalah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan umat, menyelamatkan umat dari jalan yang menyimpang kepada jalan yang lurus. Nah, demikian pula tentara Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya adalah kitabullah. Pedoman hidup hamba, pegangan hidup hamba, pembimbing hidup hamba, petunjuk hidup hamba. Allah turunkan ini semua. Dan juga Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan, ya, selain iblis yang membisikkan-bisikkan, ya, kesesatan, kedustaan, yang mengajak kita kepada kekufuran, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan pula tentaranya yaitu al-malaikat. Ya, para malaikat yang menjadi lawan daripada iblis yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, yang berusaha menahan jiwa yang condong kepada kejelekan agar mengarah kepada kebaikan, barakallahu fikum. Nah, sehingga, ya, terbuktilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang, ya, Rabb, ya, yang Maha Rahmat. Allah tidak membiarkan kita begini saja, ya, hancur terpuruk di dalam kebinasaan, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan solusi jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala selamatkan dengan tentara-tentaranya, tentu bagi mereka yang mau, ya, bergabung bersama tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala atau bahkan justru dia berkhianat membelot daripada pasukan dan tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan hari ini dari mempelajari kitab Allah, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk bagian daripada kita ingin bergabung dengan tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menteladaninya, mencontoh, menjadikan dia sebagai idola untuk diteladani. Bukan hanya idola di lisan, tapi menusuk dari belakang. Lisannya dengan bangga mengatakan saya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi hakikatnya dia justru menyelisih apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini apa namanya kalau bukan seperti pengkhianat. Seperti orang-orang munafik yang secara zahir menampakkan keislaman tapi hatinya mendustakan keislaman tersebut. Kita tidak mengatakan orang-orang yang menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam itu munafik, tidak. Kita belum berani memvonis demikian. Namun ada arah ke sana. Sehingga orang yang mengakui mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam haruslah mempelajari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mentauladani apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh sekuat tenaga apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buktikan kalau kita betul-betul bergabung dengan tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, dan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, yaitu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tolong, dengan disebut Al-Imam Al-Qayyim sebagai Al-Mansur, orang yang ditolong, wal-Mahfuz, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita memohon kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah, agar kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah. Jangan sampai ketika jalan sudah kita tempuh, namun di detik-detik terakhir, justru kita malah berbelok arah barakallahu fikum. Malah berbelok arah barakallahu fikum, yang tadinya kita bergabung dengan tentara-tentara Allah, namun di akhir-akhir hayat kita justru kita menjadi yang pengikutnya iblis. Na'udzubillah min dzalik, barakallahu. Baik, kita akan lanjutkan. Sekarang Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala ingin menggambarkan kepada kita suasana hati. Suasana keadaan hati, gambaran hati orang-orang yang ditolong dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa kondisi hati mereka, barakallahu fikum. Nah. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa ja'ala lahu muqabila nafsihi al-ammara nafsan mutmainnah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk hamba tersebut, ai hamba yang ditolong oleh Allah, hamba yang dijaga oleh Allah, muqabila nafsil al-ammara, yaitu lawan daripada jiwa ammara. Sekarang babnya adalah an-nafs, jiwa, antara al-ammara dan al-mutmainnah. Jiwa al-ammara yang senantiasa ribut, tidak tenang dia, selalu memerintahkan ke sini dan ke sana, sesuai dengan hawa nafsu. Itu maksud jiwa yang al-ammara. Selalu mengajar, ayo ke sini, ayo ke situ, sesuai dengan hawa nafsu yang diajar. Berbeda dengan hal yang mutmainnah, yang tenang. Maka seorang yang ditolong oleh Allah, seorang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginya muqabilan nafsil al-ammara, lawan. Allah jadikan hatinya lawan daripada jiwa an-nafs yang amarah, yang senantiasa mengajak terus memerintah, ya. Allah gantikan dengan apa? Allah jadikan apa hati tersebut? Nafsan mutmainnah. Allah gantikan, Allah na'am, ya, arifkan, Allah berikan na'am hati kepada orang tadi yang ditolong Allah, yaitu hati yang tenang. Hati yang tenang, jiwa yang tenang. Nah, idza amaratuhu an-nafsu al-ammara bisu', ya, apabila jiwa, ya, al-ammara yang senantiasa mengajak, ya, kepada berbuat jahat, berbuat kejelekan, ya, maka orang yang ditolong, orang yang dijaga apa? Nahathu anhu an-nafsul mutmainnah. Maka jiwa yang tenang akan mencegah, ya. Jiwa yang tenang yang Allah berikan kepada orang yang ditolong, yang dijaga tersebut, ya, Allah akan, jiwa tersebut akan mencegah al-ammarah. Ya. Karena di dalam hati, ya, hamba itu, ya, ada jiwa yang al-ammarah, yang senantiasa mengajak, ya, memerintah, dan ada jiwa yang tenang. Orang yang ditolong oleh Allah, orang yang dijaga oleh Allah, jiwa al-ammarah ini, yang ketika dia mengajak kepada kejelekan, langsung dicegah oleh jiwa yang tenang tersebut. Ya, nah, dicegah. Jangan sampai mengikuti, ya, al-ammarah bisu, yang ajakan kepada kejelekan barakallahu fiik. Wa idza nahadhu an-nafsul al-ammarah al-khair, ya, dan apabila, ya, nafsu al-ammarah yang menghalangi dari kebaikan, bisa, kalau tadi, ya, na'am, ya, jiwa al-ammarah, hawa nafsu yang mengajak kepada kejelekan, seketika langsung ditutup dengan jiwa yang tenang, sehingga terciplah dia untuk melakukan kejelekan. Kemudian apabila, ya, jiwa yang mengajak, ya, al-ammarah tadi, jiwa yang selalu memerintah, kemudian dia mencegah untuk agar jangan berbuat kebaikan, nah, amarathu bihi an-nafsu mutmainnah, maka, ya, nafsu yang tenang ini, jiwa yang tenang ini, ya, yang ada pada diri seorang hamba, ya, maka dia justru akan memerintahkan untuk kepada kebaikan tersebut. Ya, inilah kondisi hati. Kondisi jiwa seorang hamba. Nah, ya. Fahuwa yuti'u hadhihi marratan wa hadhihi marratan, ya, maka hamba itu akan menaati, ya, menaati perkara al-ammarah sesekali, dan sesekali pula akan menaati perkara yang jiwanya itu mutmainnah. Ini kondisi hamba. Kadang sesekali dia ikuti hawa nafsunya, kadang sesekali dia apa, tercegah daripada hawa nafsunya. Ini Al-Imam Al-Qayyim sedang menggambarkan suasana hati seorang hamba. Ya. Jadi ada saling tarik menarik antara ammaratul ammarah bisu dan an-nafsul mutmainnah. Lalu ketika saling tarik menarik ini, yang satu mengajak kepada kejelekan, yang satu mencegah daripada kejelekan, yang satu mencegah daripada kebaikan, yang satu justru mengajak kepada kebaikan. Maka bagaimana hasilnya nanti? Maka kata Imam Al-Qayyim, wahuwa al-ghalib alaihi minhuma, maka, ya, yang dipatuhi, ya, dari keduanya adalah lil-ghalib, bagi yang berhasil menguasai, yang memenangkan perseteruan tadi barakallahu fiik, ya, yang berhasil, ya, menciptakan, ya, anggota badan ini kepada perkara, ya, yang baik, artinya an-nafsu al-mutmainnah yang menang. Kalau anggota badan ini bergerak untuk melakukan kejelekan, artinya apa? Ya. An-nafsu al-ammarah, ya, yang menang. Jadi siapa yang menang, itulah yang akan menjalankan seluruh anggota badan barakallahu fiik. Nah, ya. Wa rubbama, dan terkadang, in qaharat ihdahuma bil kulliyati qahran, dan terkadang salah satu dari keduanya ini berkuasa secara total, Masya Allah. Terkadang ya, salah satu dari keduanya yang ketika itu menang, contoh misal an-nafsul ammarah yang menang, ya, dia berpuasa secara total, terus mengajak kepada kejelekan, ya, terus dikuasai hati ini, anggota badan ini bergerak untuk melakukan kejelekan, ya. Artinya nafsu al-mutmainah tidak kalah, artinya dia tidak bisa masuk untuk menjaga amarah tul bisu tadi, ya, karena sudah kalah, gak kuat, ya, gak kuat untuk mengalahkan al-amarah. Nah, terkadang seperti itu, ya, secara total dia kuasai ya jasad fisik manusia. Nah, la taqumu ma'ahu abadan, maka ya tidak punya kemampuan lagi untuk bangkit. Jadi terus itu yang menguasai seorang hamba. Maka jadilah orang sebagai ahli ma'asi, jadilah dia sebagai seorang ahli bid'ah, jadilah sebagai dia seorang yang kafir. Nah, disebabkan kenapa? Sudah dikuasai oleh al-ammaratu bis-su' secara total. Tidak bisa bangkit lagi. Nah, demikian pula sebaliknya, ada di antara hamba yang walhamdulillah Allah tolong ya, dengan an-nafsul mutmainnah yang mendominasi, yang memenangkan perseteruan tadi, sehingga anggota badannya senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia terjatuh kepada dosa, segera dia bangkit untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kondisi jiwa yang senantiasa dikuasai, dimenangkan oleh an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah, sehingga dia menjadi manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dalam rangka beribadah kepada Allah. Ya. Tentunya tadi, ya, seseorang bisa hatinya dikuasai oleh nafsul al-ammarah, nafsul ammarah, disebabkan karena dia mengikuti hawa nafsu dan godaan iblis. Sebaliknya jika yang memenangkan adalah nafsul mutmainnah, dia menjadi tentara Allah Subhanahu wa taala dengan bergabung dengan Rasul, dengan kitab Allah, dengan para malaikat. Ya. Nah, sehingga ya, dia mempelajari agama Allah, dia beramal di atas agama Allah, dia berdakwah di atas agama Allah, dia saling nasihat-menasihati di atas kebenaran dan di atas kesabaran yang terhadap dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, demikianlah kondisi. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, kekuatan yang sebenarnya bukan terlihat pada fisik seseorang. Kekuatan yang sebenarnya yang ada pada diri hamba bukan tergambarkan karena badannya besar, berotot, ya. Nah, kuat mengangkat ini, mengangkat itu, kuat mengalahkan lawan. Rupanya kekuatan itu ada di dalam jiwa. Jiwalah yang mengatur semuanya. Ya. Fisik ini menjadi kuat kalau jiwanya kuat. Tapi fisik ini menjadi hancur dan lemah apabila jiwanya itu sudah menjadi hancur dan lemah. Nah, Imam Al-Qayyim menggambarkan hal ini. Ya. Jadi jangan terpana dengan fisik. Nah, contoh misal fisik secara kuat, ya, badannya bagus, tinggi, kuat badannya, masya Allah, ya, jangan dikira dia mentalnya juga kuat. Nah, demikian pula jangan dilihat penampilan fisiknya, masya Allah, pakai sorban, pakai ya gamis, masya Allah, tapi ketika jiwanya ya, mengajak kepada kejelekan. Maka yang menentukan ini semua para pelaku adalah ya an-nafs, jiwa. Ya, apakah dia mengajak kepada al-ammarah atau dia mengajak kepada al-mutmainnah? Nah, kemudian kepada Ibnu Rahim rahimahullah, setelah Imam Al-Qayyim menjelaskan suasana hati ada atau suasana jiwa, ya, ada yang mengajak kepada kejelekan dan ada jiwa yang tenang mengontrol itu semua, ya. Kemudian, ya, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan wa ja'ala lahu muqabil al-hawa al-hamil lahu ala tha'ati syaitan wa nafs al-ammara nuran wa basiratan wa aqlan yarudduhu 'an adh-dhahab ma'al hawa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk hamba tersebut, ya, lawan daripada, ya, hawa nafsu yang membawanya kepada, ya, mentaati syaitan, ya, dan senantiasa mentaati hawa nafsu yang mengajak kepada kejelekan. Ya. Ini orang yang masih dan terkait dengan orang yang mansur wal mahfuz, orang yang ditolong dan orang yang dijaga oleh Allah. Allah jadikan, ya, Allah datangkan lawan daripada, ya, hati, jiwa, hawa nafsu yang senantiasa mentaati syaitan atau mentaati an-nafs al-ammarah tadi, ya, Allah ganti, Allah tandingi itu semua dengan apa? Nuran, cahaya, wa basiratan, dan ilmu, wa aqlan, dan akal yang sesuai dengan fitrah. Yaruduhu, ya, yang mana ini semua melawan, menolak, ya, menentang anizahab, ya, dari pergi menuju, ya, ataupun bergabung bersama al-hawa, hawa nafsu. Nah, jadi setelah Allah Subhanahu wa taala, ya, tanda-tanda seorang yang ditolong dan seorang yang dijaga, hatinya yang tadinya cenderung kepada al-ammarah, Allah ganti dengan hati yang mutmainah. Kemudian yang kedua, hatinya yang condong untuk mengikuti syaitan, untuk mengikuti hawa nafsu yang jelek tadi, Allah ganti dengan nur, cahaya, ilmu, ya, dan akal yang sehat. Nah, sehingga, ya, barakallahu fikum, ya, dengan tiga hal ini menandakan seorang hamba barakallahu fikum berhasil mengalahkan, ya, godaan syaitan dan hawa nafsu yang mengajak kepada kejelekan. Apa tandanya? Dia hamba yang memiliki nur, cahaya, dia memiliki basirah, memiliki ilmu, dan dia memiliki akal yang sehat sesuai dengan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan modalkan kepada dia barakallahu fikum. Ya. Nah, maka dari sini, ya, kita mengingatkan, ya, ataupun Al-Imam Al-Qayyim seperti seolah-olah ingin mengingatkan kepada kita firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat ke-16. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulal salam. Dengan kitab, ya, ya, dengan kitab, ya, kitab ini maksudnya inilah ilmu, ya, dengan kitab Allah, ya, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang, ya, yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, ya, ilmu pembawa kepada keselamatan barakallahu fikum, ya, wa yukhriju min adh-dhulumat ila an-nur bi'idznihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan, ya, dengan basirah, dengan ilmu tersebut dari kitab Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan orang-orang itu dari kegelapan menuju cahaya. Ya. Jadi makna an-nur yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala tadi apa? Keluar daripada kejahilian, keluar daripada kebodohan. Ini hissiyah. Ya. Yang secara maknawi apa? Fisiknya, wajahnya memancarkan nur cahaya. Maksudnya, wajahnya auranya memperlihatkan kesolehan dia sebagai seorang hamba. Nah, dan ini memang terpancar. Terpancar barakallahu fikum. Nur bermakna hissiyan, bermakna zahir, adalah seorang itu keluar daripada kebodohan kejahilan. Ini namanya dia mendapatkan cahaya. yang tadinya enggak paham halal haram, akhirnya dia paham. Ya. Dia keluar daripada kegelapan yang ketidakpahaman menuju cahaya yang terang benderang. Ya. Dan makna yang berikutnya barakallahu fikum adalah makna yang memperlihatkan auranya, ya, penampilannya berseri, ya, terlihat terpancar dia bahwa dia adalah orang yang saleh. Ya. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wayahdihim ila shirat ila shiratin mustaqim, dan Allah Subhanahu wa taala menunjuki mereka ke jalan yang lurus barakallahu fikum. Ya, inilah di antara satu dalil yang menyebutkan bahwasanya an-nur wal basirah wal aqlan ini adalah tiga hal penting untuk menyelamatkan hamba dari ya keikutsertaannya menuju hasutan iblis dan hawa nafsu baru. Jadi apa yang kita lakukan pada kesempatan ini, insyaallah ini bagian daripada meraih an-nur, meraih basirah dan menjaga akal kita. Jangan sampai dikelabui dengan ya apa? Pikiran-pikiran seperti ya filsafat. Ya. Yang semua mau dipikirkan dengan akal mereka. Sehingga akal yang lemah itu akan melemahkan din, melemahkan agama. Barakallahu fiik. Nah, sehingga tiga hal ini yang akan menolak ajakan kepada al-hawa nafsu. Wa kullama arada ay yadhhaba ma'al hawa. Ya. Maka di saat hamba ingin pergi bersama hawa nafsu, nadahu al-aqlu wal-basiratu wal-nur. Ya. Dan akalnya, ilmunya, dan cahaya yang dia milikinya akan memanggil ya, jiwanya tadi dengan panggilan al-hadur. Al-hadur. Berhati-hati. Berhati-hati. Nah, jadi ya, ini gambaran yang digambarkan oleh Imam Al-Qayyim. Ketika seorang hamba memiliki an-nur, dia memahami keluar daripada kejahilan. Dia memiliki ilmu basirah terhadap suatu masalah tersebut. Dia masih memiliki akal yang sehat. Sehingga tiga hal ini mendominasi dalam jiwa al-mutmainnahnya tadi. Sehingga ketika jiwa al-ammarah, bisikan iblis, hawa nafsu mengajak kepadanya, maka jiwa al-mutmainnah memanggil dia, ya, mengajak dia, mencegah dia. Ya, disebutkan, digambarkan Imam Al-Qayyim dengan kata-kata al-hadar, al-hadar, berhati-hatilah, berhati-hatilah. Ini dianalogikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Agar kita ini di antara gaya ataupun cara penjelasan Imam Ibnu Qayyim. Jadi digambarkan agar kita ya, nah hal-hal yang memang perkara yang bukan hal yang tidak ada dalilnya, ya digambarkan oleh Imam Ibnu Qayyim agar kita lebih mudah memahami. Nah, ya, jadi barakallahu fikum, ya, gejolak jiwa ini, ya, saling tarik menarik siapa yang menguasai, maka, ya, jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang senantiasa akan mencegah manusia daripada jiwa yang buruk barakallahu fikum. Fa innal maharika wal madaliba baina yadayhi, maka sesungguhnya kebinasaan, kehancuran berada di hadapanmu. Wa anta sayyidul haramiyah, dan anda dan engkau ya akan menjadi pemburu keharaman. Ini ketika syaitan, iblis dan hawa nafsu mengajak kita untuk mengikutinya. Ya, kondisi ini, maka ya, ketika bisikan tersebut datang, ajakan itu datang, ya, seolah-olah di hadapan kalian itu kalian masuk kepada al-mahalik, kehancuran, kebinasaan, wal-madalik, yaitu kehancuran. Di hadapan kalian itu sudah ada kehancuran, kebinasaan. Ya. Dan engkau ingin dijadikan oleh iblis dan hawa nafsu sebagai pemburu keharaman. Yang namanya pemburu kan betul-betul mencari mana yang akan diburu. Ya. Maka jika engkau menjadi ya, sayyidul muharramat, ya, maka kau akan menjadi seorang pemburu haram. Kau akan senang memburu yang namanya perkara-perkara yang haram. Nah, wa qutta'ut tariq, dan engkau akan menjadi perampok, merampok perkara-perkara yang seharusnya bukan menjadi hakmu, bukan menjadi milikmu. Perkara-perkara yang haram itu bukan milik hati. Hati itu harus memiliki perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang bisa menjaga hati ini agar tetap hidup, menutrisi hati agar tetap hidup. Sehingga jangan jadi sebagai perampok yang merampok hal-hal yang haram sehingga menghancurkan hati itu sendiri. In masyita halfa hada dalil, ini jika engkau berjalan di belakang dalil ini, engkau berjalan beriringan bersama hawa nafsu itu. Barakallahu fikum. Ini maksudnya barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ya, pertentangan hati, sekali lagi pertentangan hati itu saling tarik menarik antara jiwa yang mengajak kepada kejelekan dan jiwa yang mengajak kepada ketenangan hati. Ya. Dan di antara yang menyelamatkannya apa? Yaitu cahaya, yaitu basirah dan akal yang sehat, barakallahu fikum. Nah, sekali lagi barakallahu fikum. Ya. Dari penjelasan Imam Al-Qayyim ini mengingatkan kepada kita sebuah dalil, artinya memiliki dalil, hujjah, beliau itu memiliki dalil, bukan hanya sekedar mengarang-ngarang, ya, mengarang-ngarang gambaran kejadian, tidak. Tapi penjelasan ini dalilnya adalah surat Al-A'raf ayat 179. Ya. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dharana li jahannam katsiran min al-jinn wal ins." Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahannam tersebut kebanyakan dari jin dan manusia. Ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk apa? Memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak memiliki nur, enggak memiliki basirah, enggak memiliki akal. Ya. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka tidak mempunyai cahaya, mereka tidak mempunyai basirah, mereka tidak mempunyai akal. Ya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am bal hum adhall. Mereka ini seperti binatang ternak bahkan lebih menyesatkan lagi. Ya. Ulaika humul ghafilun, dan mereka inilah orang-orang yang lalai barakallahu fikum. Ya, ini dalil. Dalil orang-orang yang tidak memiliki cahaya dalam kehidupannya, selalu menginginkan kegelapan, selalu suka dengan perkara-perkara yang haram, selalu menjadi pemburu untuk memburu perkara-perkara yang halal. Nah, dia tidak memiliki ilmu, sehingga dia bukan bodoh, sebodoh-bodohnya, tidak memiliki akal, tidak. Dia memiliki akal, tapi akalnya tidak dimanfaatkan untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terus dia berada di dalam kejahilan dan kebinasaan, barakallahu fikum. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Allah tidak mengatakan, oh ini orang-orang yang kafir, oh ini orang-orang yang ahlul ma'asi. Tidak, tapi ghafil itu bisa semuanya, umum. Dengan keghafilan ini, dengan kelalaian ini, dia bisa menjadi ahli maksiat, dia bisa menjadi ahli bid'ah, dia bisa menjadi siapa? Dan na'am, menjadi orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin. Pintunya apa? Kelalaian. Pintunya kelalaian, barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Ya. Begitu bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sekali lagi senang ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita senang ketika mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Ya, hati ini senang. Ya, ketika ada ajakan untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, kaki ini ringan ketika melangkahkan walaupun ada hambatan, kita perjuangkan untuk bisa datang ke rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan untuk apa? Mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Sehingga kita tidak termasuk dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ini. Mereka punya telinga tapi tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka orang-orang yang ghafil. Nah, demikian pula yang kita melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki, menciptakan alam ini, menghidupkan dan mematikan. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pantas untuk diibadahi sehingga kita senang beribadah kepada Allah. Ini seperti yang kita memiliki mata yang kita manfaatkan untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang lain, mereka memiliki mata tapi tidak mau melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian seterusnya, barakallahu fikum. Maka sekali lagi, ya, kita yang berada di sini, ya, na'am, harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang senang dengan dekat dengan masjid, orang yang senang, ya, dengan ilmu agama Allah, orang yang senang untuk beramal saleh, ini orang-orang pilihan, barakallahu fikum. Bukan orang-orang sembarangan. Nah, kalau di luar sana orang-orang yang dikenal menjadi bukan orang sembarangan seperti seorang profesor, seorang doktor, itu di hadapan manusia, nah, mereka bukan orang sembarangan. Tapi yang orang bukan sembarangan di sisi Allah adalah mereka yang senang terhadap ilmu agama Allah, yang mereka senang terhadap amalan saleh, yang mereka senang terhadap berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukan orang sembarangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka, ya, marilah kita menjaga hati dan anggota badan untuk senantiasa istiqamah di atas Al-Qur'an dan Sunnah, di atas dakwah ila Allah jalla wa ala, di atas, ya, nasihat, saling nasihat menasihati, di atas kebenaran dan saling nasihat menasihati, di atas kesabaran. Karena seorang yang memutuskan hidupnya untuk berjalan di atas Al-Quran wa Sunnah, berdakwah di atas Al-Quran wa Sunnah, tantangannya, ujiannya, gangguannya itu luar biasa, luar biasa. Maka persiapkanlah diri kita tentunya dengan apa? An-Nur wal Basirah wal Aql. Ya. Nah, agar mengkondisikan hati senantiasa berada di atas apa? Ya. An-Nafsul Mutmainnah. Jiwa yang tenang, tidak mengikuti jiwa yang al-ammar. Jiwa yang tenang disebabkan karena apa? Karena bersatu dengan junud min junudillah, tentara daripada tentara Allah, Ar-Rasul, Kitab Allah, wal Malaikah. Nah, ya, sehingga mereka inilah orang-orang yang senantiasa al-mansur wal-mahfud, orang-orang yang tolong oleh Allah dan orang-orang dijaga oleh Allah. Inilah betali benang merahnya, ya, antara pembahasan kita hari ini dan pembahasan kita yang lalu dan tentunya yang akan datang nanti akan saling berkaitan, barakallahu fikum. Maka jangan sampai kita terlewatkan daripada pembahasan yang disampaikan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keberkahan kepada hidup kita, memberikan kepada keberkahan kepada rezeki kita, memberikan keberkahan kepada setiap amalan saleh kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga hati ini tetap suci, tetap bersih, jauh daripada hasad, jauh daripada sombong, jauh daripada perkara-perkara yang justru mengajak kepada al-amarah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita senantiasa mutmainnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk, ya, junud min junudillah, tentara daripada tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya, barakallahu fikum, kita digabungkan, kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tentara-tentaranya yang kemudian telah berjuang di jalannya, yaitu di Jannatul Na'im, di surga yang Allah yang penuh dengan kenikmatan. Barakallahu fikum. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.